بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نعم، kita masih menjelaskan tentang ahkamul jihad. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala tabi'ul jihad. Masih dalam menjelaskan tentang hukum-hukum jihad. Asy-syarhu, penjelasan. Wa yahrumu harqun nabati, dan diharamkan di dalam berjihad fi sabilillah membakar tumbuh-tumbuhan, membakar pepohonan, membakar rumput-rumputan, membakar sawah, membakar ladang. Li'annahu minal fasadi, karena ini termasuk perbuatan merusak. Wallahu la yuslihu amalal mufsidin, sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah memperbaiki amalan orang-orang yang merusak. Ini asal hukum di dalam berjihad fi sabilillah. Lalu beliau menyebutkan di sini pengecualian, illa idza kana hadza syajaru aunan lil kafirin, kecuali apabila pepohonan tersebut justru membantu orang-orang kafir di dalam peperangan mereka. Kalau mereka jadikan itu sebagai tempat perlindungan, kalau menjadikan mereka jadikan itu sebagai benteng pertahanan mereka, ataukah menyulitkan bagi kaum muslimin untuk menyerang mereka disebabkan karena terhalang pepohonan-pepohonan itu, maka dalam keadaan seperti ini boleh. Fa inda dzalika yahillu harquhu wa tadmiruh, maka di saat dalam keadaan demikian kedudukan dari pohon-pohon dan tanaman tersebut, maka halal membakarnya dan halal untuk merusaknya. Wa huwa qaulu Syafi'i wa Malik wa ghairihima, dan ini adalah pendapat al-Imam Syafi'i, pendapat Imam Malik dan selainnya. Waqad harraqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membakar nakhla Bani Nadhir, telah membakar pohon-pohon kurma miliknya Bani Nadhir. Naam. Akan tetapi yang disebutkan oleh Al-Mughni, yakni Ibnu Qudama di dalam kitabnya Al-Mughni, beliau menjelaskan bahwa dalam permasalahan ini ada tiga keadaan dalam hal hukum merusak dan membakar pepohonan. Ada tiga keadaan. Keadaan yang pertama bahwa pepohonan tersebut dan yang semisalnya itu mendatangkan manfaat bagi kaum muslimin, menjadi perlindungan bagi kaum muslimin, ataukah dijadikan benteng bagi kaum muslimin, maka dalam hal ini tidak terjadi perselisihan di kalangan para ulama bahwa tidak boleh memotong dan membakar serta merusak pohon-pohon tersebut. Tidak ada perselisihan. Karena manfaatnya kembali kepada kaum muslimin. Keadaan yang kedua, yaitu apabila pepohonan tersebut akan menyulitkan bagi kaum muslimin untuk menyerang orang-orang kafir disebabkan karena terhalang dengan pepohonan ini. Yakni pepohonan tersebut justru akan memberikan manfaat bagi orang-orang kafir. Dan mereka bisa berlindung dengannya. Dan mereka memanfaatkannya. Naam. Maka dalam hal ini tidak terjadi perselisihan pula di kalangan para ulama bahwa diperbolehkan merusak pohon tersebut, diperbolehkan membakar pohon-pohon tersebut. Nah, itu keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga, yaitu apabila pepohonan-pepohonan tersebut dan tanaman-tanaman tersebut apabila dibakar tidak ada manfaat bagi kaum muslimin, ya, dan juga tidak untuk atau tidak disebabkan karena pepohonan tersebut menghalangi untuk menyerang orang-orang kafir, tidak, sekedar hanya untuk membuat marah mereka saja, sekedar hanya untuk menaikkan amarah orang-orang kafir, ya, agar mereka marah. Manfaatnya tidak ada manfaat bagi kaum muslimin. Nah, tapi karena itu tempat mereka, ya, agar kemudian mereka semakin marah, maka dibakarlah milik-milik mereka, ladang mereka, sawah mereka, pepohonan mereka. Maka keadaan yang ketiga inilah terjadi khilaf di kalangan para ulama, ya, di mana pendapat Al-Imam Syafi'i dan Imam Malik dan selainnya menjelaskan bahwa demikian ini boleh dengan dalil bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membakar pohon kurma milik Banu Nadhir. Banu Nadhir dari kalangan Yahudi, ya, kabilah Yahud. Naam. Dan yang demikian ini yang dirajihkan oleh al-muallif. Ya. Naam. Jadi itu permasalahannya. Sehingga kelihatan yang disebutkan oleh al-muallif di sini ketika beliau mengatakan illa idza kana hadza syajar aunan lil kafirin, kecuali kalau pohon-pohon itu akan membantu orang-orang kafir. Kalau demikian keadaannya, ya, kembali pada keadaan kedua, tidak ada khilaf di kalangan para ulama bahwa demikian ini boleh untuk merusak, boleh untuk membakarnya. Nah, tapi yang diperselisihkan adalah keadaan yang ketiga, sekedar untuk membangkitkan amarah orang-orang kafir. Ini yang disebutkan perincian tersebut oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Nah, nah, bagaimana kalau seperti hewan? Apakah juga akan dirusak dan dibakar seperti lebah misalnya? Para ulama tidak membolehkan, sebab asal hukum membakar dan membunuh hewan lebah tidak diperbolehkan. Nah, Rasulullah SAW an qatlin nahl. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk membunuh lebah. Maka kalau demikian keadaannya, lebahnya diusir, adapun madunya boleh dimanfaatkan. Nah. Wa kama ruya fin nahi an qat'i syajari wa ma asbahahu. Wa kullu ma ruya fin nahi an qat'i syajari wa ma asbahahu. Setiap hadis yang diriwayatkan yang menunjukkan larangan memotong pohon-pohon dan yang semisalnya, fa innahu mukhassasun bihadza, maka hadis dan riwayat-riwayat tersebut dikhususkan dengan keadaan seperti ini, wa huwa adamu kaunihi madadan likuffari wa aunan lahum. Ya, yaitu keadaannya yang tidak justru memberikan bantuan dan pertolongan bagi mereka, orang-orang kafir. Wa ammal khida'u wal kadhib, adapun menipu dan berdusta, yakni dalam peperangan, fa innahu ja'izun, yang demikian ini boleh. Lima sabata fi sahihaini an Jabir, disebabkan karena terdapat hadis yang sahih dalam Bukhari dan Muslim dari hadis Jabir, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al harbu khud'ah, peperangan itu adalah tipuan. Ini boleh lakukan penipuan dalam peperangan. Jadi kalau seseorang atau kaum muslimin hendak menyerang, ya, pada tanggal sekian dari arah fulan, maka mereka menyebarkan lain, gitu. Akan terjadi penyerangan besar-besaran tanggal sekian, tanggal 3 misalnya, ya, ke arah fulan, padahal penyerangan yang akan diadakan tanggal 2 misalnya. Boleh yang demikian dalam rangka untuk menipu di dalam peperangan, boleh. Al-harbu khuda'ah, ya, peperangan itu adalah tipuan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu dalam perang Uhud ketika mubarazah, ketika tanding satu lawan satu, Ali bin Abi Thalib ketika itu majulah salah seorang dari mereka, ya, ketika salah seorang dari mereka ini maju, kata Ali bin Abi Thalib, tidak pantas seorang pemberani itu, ya, berdua untuk melawan satu orang. Maka orang musyrik ini menyangka bahwa ada orang di belakang yang mengikuti dia, karena mendengarkan perkataan Ali bin Abi Thalib itu, ya, maka dia berbalik. Begitu dibalik, disabet sama Ali bin Abi Thalib, ya, karena, ya, terluka. Lalu kata orang ini, engkau anta khada'tani, ya, engkau telah menipu aku. Kata Ali bin Abi Lut, na'am al-harbu khuda'. Iya, peperangan itu adalah tipuan. Na'am. Boleh. Wala khilafa fi dhalika baina ahlil ilmi. Dan tidak ada perselisihan demikian di antara para ulama. Waqad sahha aidan fi sahihaini, dan telah sahih pula di dalam Bukhari dan Muslim, an Ummi Kulthum binti Uqbah, dari Ummu Kulthum binti Uqbah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakhasa fil kadhib fi thalathin, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah, keringanan, ya, untuk berdusta dalam tiga hal. Minha al-harbu, ya, di antaranya adalah peperangan. Di dalam riwayat At-Tirmidzi, wallahu alam, yang kedua yang disebutkan dalam hadis Ummu Kulthum ini, ana tidak ketahui dan perlu dicek. Tapi yang ana ketahui, riwayat yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, hadis Asma binti Yazid, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yasluhul kadzib illa fi thalath. Tidak dibenarkan dusta kecuali dalam tiga perkara. Yuhadithur rajul zaujatahu liyurdiyaha. Seorang suami ya berdialog dengan istrinya untuk meridhakan istrinya, menyenangkan istrinya. Ini yang pertama. Yang kedua, wal kadhibu fil harb. Berdusta dalam peperangan. Yang ketiga, wal kadhibu liyusliha bainan nas. Berdusta dalam rangka untuk islah di antara manusia. Ya, mendamaikan di antara mereka. Riwayat ini wallahu a'lam bissawab dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Apakah yang terdapat di dalam hadis Ummu Kulthum? Tiga perkara ini wallahu a'lam. Ya, perlu dicek kembali. Wa ammal isti'anatu bil musyrik. Adapun meminta bantuan kepada orang musyrik. Hukum meminta bantuan kepada orang kafir dalam peperangan, apakah ini boleh? Farawa Muslimun fi sahihi an Aisyata, telah diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari hadis Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arada alaihi musyrikun al-jihada ma'ah, bahwa seorang musyrik menawarkan diri kepada Rasulullah untuk berjihad ikut bersama pasukannya Rasulullah. Faqala lahu, kata Rasulullah kepadanya, tu'minu billahi wa rasulih, kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yani apakah kamu mau masuk Islam terlebih dahulu? Qala la, kata dia tidak. Qala, kata Rasulullah, irji', kembalilah kamu. Falan asta'ina bi musyrik, saya tidak akan meminta bantuan kepada seorang musyrik. Naam. Wa ila hadza dhahab al-Imam Ahmad. Dan ini adalah pendapat al-Imam Ahmad wa jama'atun min ahlul ilm, dan segolongan dari para ulama, annahu la yajuzu al-isti'anatu bil musyrikin, bahwa tidak diperbolehkan minta bantuan kepada orang-orang musyrik fil jihad ma'al muslimin, di dalam berjihad bersama kaum muslimin. Dan hadis ini dijadikan oleh segolongan dari kalangan para ulama seperti yang disebutkan tadi sebagai hujjah tidak bolehnya meminta bantuan secara mutlak. Dan ini juga termasuk permasalahan yang diperselisihkan di kalangan para ulama. Salah satu dari riwayat Al-Imam Ahmad rahimahullah ya menunjukkan bahwa beliau membolehkan untuk meminta bantuan kepada seorang musyrik kalau dibutuhkan. Dan mereka mempersyaratkan apabila, yakni jikalau seorang musyrik tersebut hasadur ra'i, ya, baik prasangkaannya terhadap kaum muslimin, ya, atau termasuk di antara mu'allaf, yang didekatkan hatinya, ya, kepada kaum muslimin, maka beliau membolehkan. Kalamul Khiraqi juga menunjukkan demikian, bahkan ini madhab al-Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, dan mereka berdalil dengan beberapa dalil, di antaranya riwayatnya Az-Zuhri yang disebutkan oleh Sa'id bin Mansur di dalam sunannya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat meminta bantuan dengan beberapa orang dari kalangan Yahudi di dalam berperang ya, sampai Rasulullah memberikan saham pada mereka. Setelah selesai peperangan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pada mereka bahagian dari ghanimah, harta rampasan perang, karena mereka termasuk muallaf, al-muallafatu qulubuhum. Naam. Sehingga dengan riwayat tersebut, naam, mereka memberikan tafsir perincian dalam permasalahan ini, bahwa kalau seorang musyrik tersebut kita tidak membutuhkannya, ya, dan cukup dengan keadaan kaum muslimin, maka yang demikian ini tidak perlu kita minta bantuan kepada mereka. Sebagaimana Rasulullah SAW yang menyatakan inna lan nasta'ina bi musyrik, itu keadaannya bahwa mereka tidak membutuhkan bantuan dari kaum musyrikin. Tapi apabila dalam kondisi mereka membutuhkan bantuan, ya, untuk menolak gangguan dari kaum muslimin, naam, dan disyaratkan bahwa dia harus baik prasangkaannya terhadap kaum muslimin, walaupun terkadang tentunya kita tidak percaya kepada keadaan orang-orang kafir, akan tetapi jika ghalaba ala dhanni, ya, ghalabatul dhan, bahwa orang ini betul-betul menginginkan untuk memberikan bantuan kepada kaum muslimin, maka perkataan al-Imam Ahmad rahimahullah menunjukkan yang demikian itu boleh. Dan Syekh Rabi' rahimahullah hafizahullah ta'ala, kalau tidak salah, beliau mempunyai risalah khusus dalam permasalahan ini, ya, hukum bolehnya meminta bantuan kepada kaum musyrikin. Dan ana sendiri belum sempat melihat risalah itu, dan belum juga sempat membaca, ya, isi dari risalah beliau tersebut. Wallahu a'lamu bissawab. Sebab ini juga termasuk perkara yang sempat menjadi perselisihan dan bahkan tuduhan terhadap para ulama ahli sunnah, khususnya dalam kejadian krisis teluk di waktu yang lalu, di mana Saudiah memberikan izin kepada Amerika untuk naam mengizinkan masuk ke daerah Saudiah, naam, sehingga menyebabkan haula al-hamasiyun, orang-orang hamasiyun yang bermodalkan semangat, mereka mentaan dan mencerca para ulama, disebabkan karena mereka berfatwa bolehnya meminta bantuan kepada orang-orang kafir dalam rangka untuk melindungi kaum muslimin. Wallahu a'lam bissawab. Yang jelas ini merupakan permasalahan khilaf yang terjadi di kalangan para ulama. Wallahu a'lam ila hunah.